demi angin wangi ramam pun nambani panas ini hati hati kumbo kawe loro amar koku jiwo tresno mbo paro nyongko kowe teko tenan larani aku sing joko tenanan sampai nanti ku memilih pergi pasti kelak kau mengerti besar cinta yang telah ku beri tak sampai hati untuk rela karena cinta yang telah ada kau hancurkan dengan tega dan berbagi hati dengan dia. Panceni aku sing kleru ra iso ngerteni sipe wong ora duwe ono ni mungalah lan disepeleke ora nyongko kowe teko tenan larani aku sing joko tenan sampai besar cinta yang telah ku beri tak sampai hati untuk rela karena cinta yang telah ada kau hancurkan dengan tega dan berbagi hati dengan dia. Sampai nanti ku memilih pergi pasti kelak kau mengerti besar cinta yang telah ku beri tak sampai hati untuk rela karena cinta yang telah ada kau hancurkan dengan tega dan berbagi hati dengan dia. Aku lungo ora mergo teko nanging aku wis jogo.